Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan dars dari kitab Riyadhus Shalihin bab fadlil wudu, bab tentang keutamaan wudu. Pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ke-1036 tentang ziaratul kubur dan zikir yang dibaca ketika mendatangi kuburan. Dan juga telah kita jelaskan bahwasannya ziaratul kubur memiliki faedah yang sangat penting, yaitu tadzkirul insan al-mauta wal-akhirah, mengingatkan seorang manusia akan kematian dan tentang akhirat. Bahwasannya kehidupan di dunia ini hanya sementara, hanya tempat, barakallahu fikum, bagi seorang musafir. Yang mana tujuan utamanya dan tempat yang kekal adalah al-akhirah, setelah dia mendapati kematian. Dan juga, pada kajian sebelumnya, barakallahu fikum, kita juga menjelaskan bahwasannya sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk menziarahi kuburan. Kenapa demikian? Karena ketika itu umat Islam mereka masih baru. Banyak di antara mereka yang baru masuk Islam. Sehingga barakallahu fikum belum sepenuhnya mereka terbiasa dengan syariat Islam. Dan dikhawatirkan keyakinan-keyakinan ketika mereka masih kafir dan musyrik muncul kembali. Barakallahu fikum. Maka dalam rangka saddun lidzari'ah, untuk menutupi celah yang bisa mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar, maka Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk menziarahi kuburan. Akan tetapi ketika mahzur tersebut, yang dikhawatirkan tersebut, mengecil dan dilihat adanya maslahat yang lebih besar, yaitu tadzkirul insan al-mauta wal-akhirah, mengingat kematian dan akhirat, maka Rasulullah SAW bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk menziarahi kuburan. Kecuali bagi seorang wanita. Adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Di antara mereka ada yang melarang wanita menziarahi kuburan secara mutlak. Barakallahu fikum. Kecuali kalau seandainya dia hanya sebatas lewat, sehingga tidak mengapa bagi dia untuk membaca, barakallahu fikum, doa atau zikir yang sudah kita pelajari pada kajian sebelumnya. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Atau dengan lafaz yang lainnya. Sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwasannya yang dilarang adalah wanita yang sering untuk menziarahi kuburan. Kenapa ada larangan khusus bagi wanita? Dikarenakan wanita dha'ifah, mereka itu sangat lemah. Lemah fisiknya dan lemah juga akalnya, lemah juga pendiriannya, lemah juga batinnya. Kadang seorang wanita itu tidak sanggup untuk menahan beban pikiran. Sehingga banyak sekali kasus niyahah terjadi pada seorang wanita. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Nabi SAW melarang kaum wanita atau wanita yang sering menziarahi kuburan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk diketahui bahwasanya ashabul kubur, orang-orang yang sudah mati dan berada di dalam kuburan, setinggi apapun ketakwaan, keilmuan, dan amal soleh yang dia miliki, maka pada dasarnya mereka tidak memiliki wewenang untuk memberikan manfaat dan madarat kepada dirinya, terlebih untuk orang lain. Kepada dirinya sendiri, la yamlikuna naf'an wala dharran li anfusihim. Untuk diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa, apalagi terhadap orang lain. Maka oleh karena itu mereka tidak boleh untuk dimintai. Nah, tidak boleh berdoa, meminta, memohon kepadanya atau bertawassul kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Bahkan mereka fi hajah, mereka itu justru butuh akan doa kita kepada Allah untuk kemaslahatan mereka. Mereka butuh istighfar dari kita semua kepada Allah untuk mereka. Nah, mereka butuh untuk mendapatkan manfaat. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah ayat, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa dan menyeru kepada selain Allah? Orang-orang yang tidak bisa menjawab atau memenuhi permohonan mereka sampai hari kiamat, bahkan sampai hari kiamat. Yang diibadahi tadi ini, selain Allah, tidak bisa memenuhi permohonan mereka. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan bahkan mereka itu lalai dari permohonan mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum, para sesembahan ini akan menjadi musuh bagi mereka-mereka yang beribadah kepadanya. Nah, akan berlawanan dan akan bermusuhan. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan bahkan mereka dengan peribadatan orang-orang musyrik ini, para alihah, para sesembahan ini, dengan peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, mereka mengingkari. Nah, mereka tidak pernah menyuruh, mereka beralasan tidak pernah menyuruh. Yang jelas mereka mengingkari. Nah, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan bahkan sampai-sampai enam permusuhan, tingkat permusuhan mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Fussilat. Naam wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Orang-orang kafir berkata, wahai Rabb kami, naam, tunjukkan kepada kami mereka-mereka yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia, agar kami naj'alhuma tahta aqdamina, agar kami injak-injak mereka. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, mereka pada dasarnya tidak memiliki walaupun hanya sebatas kulit ari. Nah, sesuatu yang ringan saja mereka tidak punya. Nah, enggak punya, terus diminta, kayak apa jadinya? Seseorang yang enggak punya, yang tidak memiliki kekuasaan, lalu mereka diminta. Nah, bahkan sesuatu yang paling ringan saja mereka enggak punya, kitmir, kulit ari. Nah, kulit ari, tahu ya kulit ari? Naam, Antum kalau makan salak ada kulit arinya, tipis, ringan, halus. Itu saja mereka enggak punya. Nah, inta du'uhum la yasma'u du'a'ahum. Bahkan lebih parah lagi, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'a'akum. Mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, na'am mastajabu lakum. Mereka tidak akan menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka kafir atau ingkar dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberitakan kepadamu seperti yang maha mengetahui. Yakni tidak akan ada yang bisa memberitakan informasi kepada kita semua. Dan kepada siapa saja seperti yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. 6. Itulah kejelekan dan keburukan perbuatan syirik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am qad addal amanah. Telah menyampaikan amanah. Wa balagal ummah. Dan juga telah menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dengan sempurna. Hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Selalu diupayakan oleh Nabi untuk ditutupi celah-celahnya. Nah, salah satunya adalah tentang ziaratul kubur. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-1037. Masih dari sahabat Abu Hurairah. Wa anhu dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menghapus al-khataya, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengannya Allah mengangkat darajat. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat kita. Tentunya para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul. Karena para sahabat adalah orang-orang yang mereka sangat bersemangat di dalam mencari kemuliaan dan keutamaan. Nah. Ketika disampaikan hal yang seperti ini, mereka langsung antusias. Nah, mereka langsung mendengarkan apa yang akan disabdakan oleh Nabi. Dan ini juga termasuk cara tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi. Beliau selalu menarik perhatian pendengar. Selalu menarik perhatian murid-murid beliau dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Ala adullukum, maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian. Nah, atau kadang diawali dengan pertanyaan. Ataduruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Salah satu contohnya. Dan ini juga dicontoh oleh Asy-Syaikh Naam Ar-Rabbani, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kita pelajari kitabnya, yakni kitab Salasatul Usul. Nah, beliau banyak di dalam setiap alinea atau berganti pembahasan, beliau selalu mengawalinya dengan i'lam, ketahuilah. Nah, kalimat-kalimat pancingan. Nah, kalimat-kalimat pancingan. Faidha qila laka mar rabbuka. Ketika ditanyakan kepadamu, siapa Rabbmu? Nah, fakul Rabbi Allahu alladhi rabbani. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu. Nah. Kalimat-kalimat pancingan seperti ini adalah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tadris, di dalam mengajar dan di dalam menyampaikan ilmu yang dicontoh oleh para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu 'alal makarih pada keadaan yang tidak disenangi. Wa katsratul khuta 'ilal masajid. Dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Wantidharu sholati ba'da sholat. Dan menunggu sholat setelah sholat. Nanti akan kita jelaskan makna intidharu sholat. Makna menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat. Yang demikian itulah yang disebut dengan ar-ribat. Nah, di antara uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat yang sama 2 kali sampai 3 kali. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Untuk menitikberatkan pemahaman mereka agar mereka perhatian dan betul-betul memperhatikan apa yang dimaksud dan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Naam, hadits yang sangat mulia. Padanya terdapat sebuah kemuliaan. Apabila kita menjalankan amalan-amalan yang disebutkan ini, keutamanya adalah terhapusnya dosa dan terangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pada waktu atau pada keadaan yang tidak disenangi. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi karena dia demam. Demam sehingga dia tersiksa atau sangat tidak senang untuk bersentuhan dengan air. Nah, akan tetapi dia tetap berwudu. Barakallahu fikum. Walaupun dia demam, badannya panas. Tidak senang untuk bersentuhan dengan air. Nah, tapi dia tetap berwudu. Dan bahkan menyempurnakan wudunya sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Atau karena cuaca dingin pada pagi hari. Nah, di cuaca yang sangat dingin, barakallahu fikum, dia tetap berwudu. Sementara tidak ada yang bisa menghangatkan air misalnya. Nah, lalu dia berwudu. Maka dia berwudu dalam keadaan kuruh. Alal makarih. Pada keadaan yang tidak disenangi. Nah. Atau ketika hujan. Yang menjadikannya terhalang. Antara posisi dia dengan tempat berwudu. Lalu dia tetap berwudu dan bahkan menyempurnakannya. Nah, ini juga termasuk. Barakallahu fikum. Berwudu alal makarih. Atau isbaghul wudu alal makarih. Nah, ada rasa berat ketika dia menjalankan amalan tersebut. Yang jelas, rasa berat tersebut tidak memudaratkan. Nah, ini penting. Nah, tidak memudaratkan dia. Rasa berat ini, dalam keadaan yang tidak senang ini, tidak memudaratkan dia. Tidak menjadikan penyakitnya bertambah. Nam, atau bisa mencelakakan dia. Nam, barakallahu fikum. Namun apabila sampai ada dharar, rasa berat tersebut menyebabkan ad-dharar, bahaya pada tubuhnya, bahaya pada kesehatannya, maka pada keadaan seperti ini tidak dianjurkan bagi dia untuk berwudu, dan cukup baginya dengan menggantinya dengan bertayamum. Naam, barakallahu fikum. Dan juga makna dari hadis ini, janganlah kita naam mencari-cari sesuatu yang berat sementara ada yang ringan, yang mudah bisa kita lakukan. Naam. Misalnya berwudu ketika cuaca dingin. Dia memiliki penghangat air. Nah, di kamar mandinya ada penghangat air. Nah, maka tidak mengapa bagi dia untuk melakukan berwudu menggunakan penghangat air tersebut. Jangan dia memaksakan tetap berwudu dengan air biasa atau air yang dingin. Nah, maka oleh karena itu keadaan seperti ini tidak masuk dalam kategori. Nah, ini memberat-beratkan diri. Dan wal'iyadzubillah bisa terjatuh dalam sikap ghulu. Naam. Halakal mutanatti'un, kata Nabi SAW. Halakal mutanatti'un. Binasa. Naam. Orang-orang yang mutanatti'un. Mereka yang suka memberat-beratkan diri. Naam. Iyakum wal ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu. Dikarenakan tidaklah yang mencelakakan atau yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, nam melainkan al-ghulu, sikap ghulu dalam perkara agama. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dirinya dalam perkara agama ini, melainkan akan kalah. Di sana ada perkara yang mudah. Nah, kemudian dia mencari hal-hal yang memberatkan dirinya dalam anggapan untuk menambah pahala. Melainkan orang ini akan kalah. Nah, nanti pada akhirnya dia akan kalah. Illa walabah. Wahada amrun musyahad. Hal seperti ini sesuatu yang realita yang bisa kita saksikan. Yang kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam, beliau menukilkan ayat ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah naam berbuat untuk menyiksa kalian apabila kalian bersyukur dan beriman. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan waqifan fi syamsi. Qala ma hadza? Qalu nadhara. An yakifa fi syams. Nabi pernah melihat seseorang berdiri di bawah terik matahari. Lalu Nabi mengatakan, ada apa ini? Qalu, mereka menjawab para sahabat, nadhara an yakifa fi syams. Nadhara, dia bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari. Fanahahu an dzalik wa amarahu an yastadhil. Naam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dari perbuatan itu dan memerintahkannya untuk mencari tempat berteduh dan memerintahkan orang ini untuk berteduh. Fal insan laisa ma'muran wala mandudan fi an yaf'ala ma yashukku alaihi wa yadurruhu. Seorang manusia tidaklah diperintah dan juga tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang memberatkannya atau bahkan memudaratkannya. Nah, dia tidak diperintah dan tidak dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang memberatkan dan memudaratkannya. Bal kullama sahulat 'alaihil ibadah fahuwa afdal. Bahkan setiap ibadah itu mudah baginya, maka itu lebih utama, afdal. Nah, ketika dia menjalankan ibadah, satu ibadah. Nah, barakallahu fikum. Dengan cara yang lebih mudah, maka itu afdol. Itu lebih diutamakan bagi dirinya. Nah, seperti dia ingin berwudu pada cuaca dingin. Nah, ada air dingin, air biasa yang tentunya dingin karena faktor cuaca. Nah, ada penghangat air. Mana yang lebih diutamakan? Maka hendaknya dia berwudu dengan menggunakan fasilitas penghangat air. Nah, barakallahu fikum, setiap ibadah yang dimudahkan kepadanya, setiap jenis ibadah yang dia lakukan, naam, mana yang paling mudah, maka itulah yang lebih utama untuk dilakukan. Lakin idza kana labudda minal adza wal kurhi, fa innahu yu'jaru ala dzalika li'annahu bighairi ikhtiyari. Akan tetapi, kalau seandainya harus memang ada gangguan dan rasa berat di dalam sebuah ibadah, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala akan keadaan tersebut dikarenakan hal ini bukanlah pilihannya. Nah, pada cuaca dingin tidak ada penghangat air. Nah, ya sudah, dia berwudu dengan air biasa yang dingin yang tentunya akan berat baginya. Nah, barakallahu fikum, dan dalam hal ini tidak termasuk dalam perkara wudu, dan berdasarkan hadis yang kita baca, dia akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyaknya langkah ke masjid. Banyaknya langkah ke masjid. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjadikan lafaz ini sebagai dalil bahwasanya sholat jamaah itu dilakukan di masjid, bukan di rumah. Nah, sholat jamaah itu dilakukan di masjid, bukan di rumah. Dan bahkan Nabi SAW pernah berkeinginan untuk membakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang ma'ruf. Nah, makna dari hadis ini, katrotul khuto ilal masajid, apabila banyak langkahnya ke masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Nah, bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat, anna rajula idza tawaddaa fi baitihi fa asbagha wudu' tsumma kharaja ila al-masjid la yakhruju ila shalah lam yakhthu khutwatan illa rafa'a Allahu bihi darajatan wa hatta anhu biha khati'ah. Apabila dia berwudu dari rumahnya, kemudian dia menyempurnakan wudu, kemudian dia keluar ke masjid, tidaklah dia keluar, naam, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah melainkan untuk melaksanakan sholat. Maka tidaklah dia melangkah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya dan Allah akan hapuskan kesalahannya. Nah, ini barakallahu fikum, nikmah azimah, nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fadilah pada setiap amalan agar kita bersemangat di dalam menjalankan amalan tersebut. Dan sangat penting sekali ihtisab, mengharap pahala ini di dalam setiap kita mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan ketika dia sampai ke masjid, maka para malaikat akan selalu bersolawat untuknya selama dia berada di tempatnya, selama dia berada di dalam masjid. Nah, Allahumma salli alaihi. Nah, para malaikat bersolawat untuknya, Allahumma salli alaihi. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Kathratul khuta, banyaknya langkah ke masjid. Nah, yakni dia mendatangi masjid walaupun tempatnya jauh. Walaupun tempatnya jauh, tetap dia mendatangi masjid. Nah, barakallahu fikum. Tentunya semakin jauh tempat tinggalnya, dengan dia terus mendatangi masjid, barakallahu fikum, pahalanya akan lebih besar. Akan tetapi, bukanlah makna dari hadis ini, nam, kita mencari jalan yang lebih jauh. Nah, barakallahu fikum, rumahnya di jalan Kalimantan, tapi dia muter dulu ke jalan Hasanuddin. Nah, jalan kaki menuju masjid. Nah, Bukan seperti ini maknanya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini masuk pada pembahasan yang tadi. Yakni hulu. Di dalam beragama. Menjalankan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Atau dia memendekkan langkahnya. Nah, langkahnya dipendek-pendekkan. Nah, supaya langkahnya itu tambah banyak. Biasanya dia melangkah sekali langkah itu sepanjang setengah meter. Nah, dia melangkah 10 cm atau 20 cm. Nah, supaya langkahnya tambah banyak. Nah, bukan yang seperti ini. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah, nah, dia berjalan, nah, ala adatihi. Berjalan sesuai dengan kebiasaannya, dan juga tidak mencari jalan-jalan yang jauh. Nah, akan tetapi dia berjalan dengan biasa pada jalan yang biasa dia lewati. Barakallahu fikum. Dan tentunya sangat diutamakan dia mencari jalan yang lebih dekat. Nah, karena ini lebih memudahkan bagi dirinya. Nah, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dia akan mendapatkan kemuliaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Berikutnya, wantidharu sholati ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat. Nah, apa makna intidharu sholah ba'da sholah? Barakallahu fikum. Datang pertanyaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ma huwa makna dzalika? Apakah makna dari intidharu sholati ba'da sholah? Dia itu harus menunggu pada posisinya. Yakni apakah dia harus selalu berada di dalam masjid untuk mendapatkan fadilah intidharu sholati ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat. Apakah maknanya? Ya boko fil masjid. Dia tetap tinggal di dalam masjid. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Setelah sholat maghrib, kita tetap duduk di sini sampai sholat isya. Kata beliau, ma huwa makna dzalik? Ya boko fil masjid. Bukanlah maknanya yang demikian, yang mengharuskan dia tinggal di dalam masjid. La. Maknahu annaha ala balihi. Maknanya adalah, sholat itu selalu berada di dalam pikirannya. Selalu di dalam ingatannya. Dan dia tidak melupakannya, melalaikannya, walaupun dia pergi keluar untuk kebutuhan-kebutuhannya. Lakinnaha ala bali. Akan tetapi, sholat ini selalu berada di dalam pikirannya. Idzan taha min sholatin ala balihi al-ukhra hatta yu'addiha. Ketika dia menyelesaikan satu buah sholat, maka pada pikirannya, barakallahu fikum, ada sholat yang lain setelahnya yang harus dia jalankan sampai dia menjalankan sholat tersebut. Barakallahu fikum. Makna yang serupa juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau, syarah Riyadhus Shalihin. Bima'na anna al-insana idza farigha min hadhihi sholati yatashawwaku ila sholati al-ukhra. Wa hakadha yakunu qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Bima'na, dengan makna bahwasanya seseorang apabila dia menyelesaikan sebuah sholat, maka dia merindukan sholat berikutnya. Merindukan sholat berikutnya. Perhatikan perkataan Syekh. Sangat merindukan. Dia menjadikan sholat ini merupakan sesuatu yang sangat diinginkan, sesuatu yang sangat ingin dia jalankan. Dan bahkan merindukannya. Dan dia tidak menganggap sholat ini adalah perkara yang membebani dan memberatkannya. Justru dia sangat rindu kepada sholat. Setiap dia menyelesaikan sholat, dia akan merindukan sholat berikutnya. Nah, sehingga hatinya itu betul-betul bergantung kepada masjid. Kullama fariqa min sholatin fahuwa yantadhiru sholatal ukhra. Naam, hadza aidan mimma yamhullahu bil khataaya wa yarfa'u bihi darajat. Setiap dia menyelesaikan sebuah sholat, dia menunggu sholat berikutnya. Dengan makna yang tadi kita sampaikan. Naam, maka inilah yang mengangkat darajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, menunggu sholat di dalam masjid tanpa dia keluar dari masjid. Naam, ada juga keutamaannya, kemuliaannya. Naam, dan bahkan lebih utama. Barakallahu fikum. Bahkan di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan secara khusus menunggu sholat dengan dia tetap berada di dalam masjid. Nah, walaupun kalau dia keluar dalam keadaan dia merindukan sholat berikutnya, masuk dalam kategori intidharu sholat ba'da sholat. Nah, akan tetapi yang kita bahas sekarang, nah, ada kemuliaan lebih. Atau lebih utama kalau seandainya dia menunggu sholat ketika dia tetap berada di dalam masjid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholah." Muttafaqun alaihi. Seseorang di antara kalian akan selalu berada di dalam sholat. Madamati sholatu tahbisu. Selama sholatlah yang menahannya. Nah, dia akan berada dalam kategori seseorang yang melaksanakan sholat. Dia duduk, akan tetapi dia dihukumi sedang melaksanakan sholat. Nah, apabila yang menahan dia, nah, adalah sholat. Nah, barakallahu fikum. Seperti ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Nah, udah saya nunggu di sini aja. Nah, sampai sholat isya. Enggak usah pulang. Nah, ke rumah. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa sholah. Tidak ada yang mencegahnya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Nah, tidak ada yang mencegah dia, nah, pulang ke keluarganya atau ke rumahnya kecuali sholat. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu." Para malaikat akan berselawat untuk salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya. Alladhi sholla fihi ma lam yuhdith. Nah, pada tempatnya yang dia menegakkan sholat pada tempat tersebut selama dia tidak berhadats. Taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Nah, para malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat untuknya. Dan masih banyak lagi riwayat yang lain. Naam, yang menjelaskan tentang perkara ini. Kemudian Nabi mengatakan, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Yang demikian itulah yang disebut dengan ar-ribat. Lalu Nabi SAW mengulang ucapan tersebut. Fadhalikumur ribat sampai dua kali. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, naklan anil qadi. Beliau menukilkan dari Qadi Al-Iyad. Nah, di dalam Sahih Muslim atau syarah Sahih Muslim, pada makna al-kalimat, beliau banyak atau sering menukil dari Qadi Al-Iyad. Nah, kata Qadi Al-Iyad, fadhalikumur ribat, ay ar-ribab al-muraghab fihi. Ribat yang sangat dianjurkan. Ribat yang sangat dianjurkan. Wa aslur ribat al-habsu ala syai'. Makna asal dari ribat, makna dasar dari ribat adalah menahan sesuatu. Menahan diri atas sesuatu keadaan. Menahan atau tetap berada di atas suatu keadaan. Sehingga oleh karena itu, orang yang berjaga di tapal perbatasan kaum muslimin dikatakan sebagai murabit. Orang yang melakukan ribat. Nah, dia jaga di tapal perbatasan dalam keadaan perang. Nah, dia berjaga. Maka amalan ini disebut dengan ribat dan orang yang melakukannya disebut dengan murabit. Yakni dia menahan posisinya, tidak kemana-mana, tetap pada posisinya. Ka'annahu habisa nafsahu ala hadhi ta'ah. Seolah-olah dia menahan dirinya di atas ketaatan ini. Yakni dia tetap berada di atas ketaatan ini. Barakallahu fikum. Ini makna ar-ribat. Sesuatu yang sangat dianjurkan. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.